dan hasiah ni dah lah, hasiah bajuri. Ni wiki kitab lah. Ini kitab ni hak nak bacanya tua dia tiga. Haa, wiki saya dulu. Dia kata ada pelih nama kitab pun. Hak tu tarikh itu ni hasiah al-bajuri. Haa, ni. Dia kitab ni dua kulit. Hasiah tu hamilakan dia mungkin pegas arah tu. Haa, pelih. Hasiah al-bajuri ni hak tua ni lah ni. Haa, tua hak kita dah baca sarah bagi mata jaharah tu. Tapi sini dia panggil al-bajuri. Baca dengan alif. Hak nun dia sebut dengan al-bay dengan ya. Bajuri tulah je. Dia bahasa pada negeri Bajut dalam Mesir. Pasti dia kata hasiah al-bajuri ala bni Qasim al-Ghazzi. Dia mengaji nama kita dulu. Dia sebut tak kena nak pergi Kedah. Hasiah atas Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ni tuai syarah ni. Nanti tengok dalam nanti lagi. Ibnu Qasim ni tuai Fathul Qari ni. Ibnu Qasim al-Ghazzi. Al-Ghazzi bahasa pada negeri Ghazzah dalam Palestin tempat beranak Imam Syafi'i. Ghazzah. Gadak panggil semenanggung Gajah saja lah. Gajah dah lah. Misalnya apa ni Syekh Ibrahim penama ni Ibnu Qasim ni asal daripada situlah Al-Ghazzi. Kemudian hasiah tu Syekh Ibrahim kita Al-Bajuri ni, ini karangnya yang terakhir. Karangnya Syekh Ibrahim yang terakhir lah. Dia karang ni ni. Di atas syarah Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Kadang-kadang tak ada hasiah tu, ya ada syarah-syarah tu, syarah Ibnu Qasim tu, tuaya Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Dia buat syarah di atas matanya, mata Syekh Abi Sunya. Tuaya mata tu mata apa dia? Mata takrib. Mata takrib hak Syekh Abi Sunya. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Mata ni juga disyarah oleh Syekh Khatib Syarbini. Hak letak nama Iqna' tu. Iqna' tu. Tu Syekh Khatib Syarbini syarah. Hak ni Syekh Ibnu Qasim syarah. Itu nama dia. Ni nak baca ni. Nak mula hak hasiah dulu lah ni. Hak tu. Nak mula dalil tu dulu. Nanti tengok permulaan dia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. Bila kita nak tupu kepada saja kita mati. Alhamdulillahillazi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Tu nak tebah nak apa tu lah, tu lah tu guna ilmu balaghah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Allazi hadana, Tuhan yang telah hidayah, telah tunjuk ia akan kami, akan kita kepada jalannya yang betul. Li tariqihil qawim, ataupun boleh arti kepada jalannya yang teguh, kukuh. Wafaqqahana, dan telah beri paham ia Allah akan kami. Allah menjadikan kami ni orang yang paham. Asal makna faqah, faqah tu makna al-fahmu lima daqqa. Boleh reti bagi halus-halus. Tu panggil faqah. Allah Ta'ala memberi faqah, memberi paham akan kami pada ugamonyo ya betul fi dinihil mustaqim. Hak tu ajar tu kita minta dengan dia ihdinas siratal mustaqim. Tu dia tu ajar tu kita buat ibadat dengan baca ayat tu, jadi ibadat juga ayat tu mengandungi makna minta selaku hamba minta dengan dia. Sebab tu disunat amin kerana ada mengandungi doa. Ini syekh kita dia puji Allah Tuhan yang telah hidayahkan kita kepada jalannya yang kukuh yang teguh, dan beri faham ia akan kita pada ugamonyo, ugama Allah yang mustaqim. Ya betul. Itu dia. Lepas tu mari syahadah, kerana setiap khutbah yang tadi apa dia tidak ada syahadah, kurang kurang kesempurnaannya kurang. Lalu mari wa ashadu. Ni jaga kelima ha tempat lagu ni, kebanyakan nak jadi ha banyakkan. Kadang-kadang dah dalam bel tu duk bunyi ha. Kena beki nah. Kena beki. Dah duk bunyi ha dah tu. Ashadu tu tak kena, tu tak kena tu. Tak tahu ibu hok seko mano bunyi sawo. tak kena nah. Kena beki, kena betul, betul. Ashadu tak kena tu ha bukan dia ha nah. Ashadu kena jaga molek. Kena jaga molek ha. Wa ashadu. Nama dalam Fatihah alaihim kan ha. Sepik dekat kena holo besi masuk ilwah kita. Wa ashadu an la ilaha. Apa tu juga? Banyak jadi la ilaha. Sepik dekat weh. Tu dia. Kena makan nasi suap ilfah ke. Biar teluk. Sepik dia. Nah, mengucap tak kena teruk lah. La ilaha illallah tak kena. Ashadu an la ilaha. Oh, payah tu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu. Ha, tu ha pula. Bukan lagi kau wahdahu pula dah tu. Hidup bertukar. Nah. Wahdahu la syarika lah. Syahadatan tusiluna boleh dan boleh tuwasiluna. Ba' if'al dengan ba' taf'il ni terkadang pakai satu makna walaupun asal hatare ba' if'al li ta'diyah, ba' taf'il lil kasrah lit takthir. Sekali-sekala pakai satu makna supaya nazzala dengan anzala satu makna. Ani pun awsala boleh. Apa dia tusilu ba' if'al, dia boleh tuwasilu ba' taf'il, makna satu. Maknanya syekh kita kata dan aku mengaku, ya arti asyhadu tu banyak, boleh diartikan dengan uz'inu, makna aku yakin. Dan boleh diartikan maknanya a'tarifu, aku mengaku, aku i'tiraf. Dan boleh arti juga uqirru, banyak makna dia. Aku ikrah, mengaku juga. Itu orang dekat jumlah lagi tak jawi kata asyhadu aku naik saksi. Jalan dah tu. Tu dia. Aku naik saksi, aku sanggup. Jalan belakang tu kerana tafsirkan asyhadu dengan mana uqirru. Ada setengah-setengah yang kritik juga. Yang kritik orang dekat jumlah. Jangan kritik lah. Kita tanggung, kita tafsir. Bukan itu, orang dekat jumlah. Asyhadu aku naik taksi. Jangan kritik. Hanya kita apakah maksud naik taksi? Tengok di Arab. Apa makna asyhadu? Ai uqirru, ai a'tarifu, uz'inu, atayaqanu. Oh, banyak tafsir. Ambillah so mana-mana. Makna aku mengaku, aku sanggup. Ada. Aku jom, aku yakin. Kata alla ilaha illallah. Akan bahawasanya dia panggil antum mukhaffafah minat taqilah. Asalnya annahu. Asalnya gitu. Lepas tu ditakfifkan anna jadi anhu. Anhu. Buah hu tu baik. Dia panggil isim. Buah tu baik lah. Bila takfif anna tinggal an tu. Hu buah tu baik. Jadi tinggal an saja. Bila dia kaya dengan la. Kita masuk lagi ke dah arah. Baca dia macam mana? Nu mati temu dengan la. Kena tukar. Baca dengan kena tukar. Allah. Nah, baca dengan idgham bila gunnah. Kena idgham masuklah. kena masuk, kena tukar ikhlas tu. Ha, kena idrom dengan tak dengar. Tapi tu kalau band nak dia buat lagu telah tu tak leh. Asyhadu alla ho kena dia kau macam tu. Ha, main berlagu pun betul-betul tak ada dengung tu. Ha, nak jaga belako tu. Nah, bab itulah tu lo betul. Ha, duk ngaji Quran selain pada wirid tu, kalau tak pandai kan kek dah baca tu tu lo betul lah. Ha, ya kadang kita kenal dah baca Quran tapi tak tahu hukum membaca. Ha, kenal dah lah letak huruf tu baris dekat situ tu, ha, tahu dah lebih kurang, tapi ha, kadang-kadang tak tahu dalam kaedah. Ha, tu lo betul, hok pandai tu lo betul. Nah. Ha, tu dikira kebajikan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku mengaku, aku menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Hal keada Allah wahdahu munfaridan, yang esa, yang tunggal. La syarikalah, tidak ada yang sekutu baginya bagi Allah. Betul wahdahu isyarat pada esa, pada zat. Betul la syarikalah isyarat kepada satu pada af'an. Tidak ada yang sekutu. Ini dia kata tauhid af'an. Tidak ada yang sekutu pada buat, pada apa, tak ada. Itu Allah saja yang membuat. Apa yang berlaku semua perbuatan Allah. Tak ada yang lain masuk campur. Pada hakikinya. Cuma nampak pada zuhir itu ikhtiar usaha di bahasa di situ, di sini. Itu dia saja. Syahadatan. Ini mafu'um talak bagi asyhadu. Aku mengaku, aku menyaksi sebagai syahadatan, saksi yang tuwassiluna, yang boleh menyampai ia akan kami. Ini isnad pada sabak dia panggil. Pemakan ia boleh mengenyang ia makan. Itu dia panggil isnad pada sabak. Kecek tak ada salah. Subik dia orang mukmin dia panggil majad. Itu dia. Kita orang mukmin kita beriman dengan Allah. Allah saja yang memberi bekas pegangan duduk situ. Manakala berkecek, tanggung tak isnad majad dia panggil. Menyaksi yang boleh menyampai ia menyaksi. Syahadah yang boleh menyampai ia syahadah. Walhatu yang menyampai. Ini pun sepatutlah. Makan ni yang boleh mengenyang ia makan ni. Air minuman yang boleh memuas dahaga ia air. Tak ada apa ni. Itu dia. Ia boleh menyampai ia nakan kami ila jannatin na'im. Saja ulat dia. Kepada syurga lah tempat nikmat. Kepada syurga tempat nikmat. Wa takunu lana atas pada jemlah tuwasiluna. Sebagai saksian takunu sababan lin nazari liwajhihil karim. Dan jadilah ia syahadah tu sabak bagi dapat melihatkan wajahnya ni, zatnya Allah yang maha mulia. Wajhi aizatihi. Orang mengaji ilmu balaghah dipanggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, majad mursal namanya. Supaya wayabqa wajhu rabbika, itulah kullu syai'in halikun illa wajhahu, supaya tu. Jadi dia menyaksi dengan kainnya sebagai saksi dia ni, jadi ia sabak bagi melihat. Nazari sinazari makna melihat. Ambil daripada ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di sini masdar ada nazar. Boleh melihatkan wajahnya ni, zatnya Allah yang maha mulia. Satu lagi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan tubada. Aku mengaku bahawa penghulu kita dan nabi kita, siapa dia penghulu kita nabi kita tu, Muhammadan bada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidana nabiyyana Muhammadan qaba annana abduhu. Abak narokok tu. Abduhu ialah hambanya, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya, utusan Allah, suruhan Allah. As-sayyidu ialah pemimpin, lagi pula as-sanadul azim. Asal sanad ni sanara, itulah kita tempat menyana ni. Ni panggil ni sanda. Ni tempat menyana panggil musnad tempat sanda. Jadi Nabi lah sanar yang amat besar. Sanar yang amat besar Nabi lah. Temenyanan mana tu? Menyanan di dia lah. Itu soalan. Menyanan di dia lah. Kukuh menyanan di dia. Menyanan di hak lain tak boleh main. Patok. sana dia hak lain patah we, ini sana dia lah hak sungguh. Lepas tu orang dia ni puak-puak ulama dia tu, orang dia tu orang dia tu harap pay dia tu puak ulama tu, orang tu duk hurai makna hak dia tinggal sepatah-sepatah tu. Faham molek-molek. Orang kita tak faham jadi buat ukur serupa ambil giyah tak kena. Sama-sama saiz 40 itu sama besar tubuh. Tak reti tak kata umum. Ya itu kan. Ya bagi kelebihan hak bahasa zuhir tengok tak nampak dengan mata kepala. Dia ukur badan. Ya orang pun kita. Ulama makan pun kita. Jadinya buat jadi buat serupa betul tu. Serupa segitu serupa sungguh Nabi mengaku kata dia aku ni orang pemu juga. Kerana orang kita buat alas sedek merendahkan dia. Dia tak reti kelebihan orang ni, orang yang kecak tak kena selalu dah. Hanya tengok kata Nabi, saya dah percaya orang pun kita. Nabi mengaku, aku orang seperti kamu, ya betul. Tapi tempat lain, muhnah nanti. Qul innama ana basyarum mislukum. Mengatalah Muhammad, aku manusia sumpah kamu juga. Makan minum tak ada hal, muka aku orang. Tapi tempat kelebihan atau hari kat aku, apa dia? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aduh, kamu tak ada hal tu kena ayat aku. Nah, ulama supaya itulah Allah Ta'ala beri ilmu ke dia tu bukan main. Allah Ta'ala beri ilmu ke dia, boleh duk takrir, boleh duk hurai kalam Allah, boleh duk huraikan hadis-hadis, dan boleh segala-gala Tuhan beri ke dia sebagai wasitah antara kita orang awam biasa dengan nabi-nabinya. Tu. Maka itu panggil sanad, sanad. Sabit itulah kita dalam mengaji pun nak kepada sanad. Sana nak siapa ke hadis tu masa menulis hadis ya tak ada dengan Nabi masa hendak menulis hadis zaman sahabat tak ada menulis, tak ada tulis hadis, bahkan tak boleh tulis, dilarang tak boleh tulis masa dia ada tu, takut jadi bercampur gaul dengan ayat Quran. Nabi tak boleh tulis la taktubu anni ghairal Quran, mu jangan tulis nah dari aku selain pada Quran jangan mu tulis. Patutnya kata pula wa may yaktub anni, siapa dia dah tulis dari aku ghairul Quran famsuha, sapu. Nah, Nabi suruh sapu pula dah. Sebab tu dia tak tulis masa tu. Hanya ada dalam sedikit-sedikit. Diizin sedikit-sedikit tulis. Tu di antara seperti Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Dia tulis. Ya tu pada banyak kira pakai dengar, ingat sampai taruh. Dengar, ingat sampai taruh. Lepas tu royak kau ke dia, royak dia pula royak kau ke dia, siapa ratus tahun ni barulah tulis hadis, baru tulis. Agak bila tulis barunya kena guna sanad. Kena guna sanad tepat nak sanad hadis ni siapa royak. Orang ni mik siapa, dia ngaji di siapa hadis ni. Tu sanad. Maka sanad besar kali siapa? Sub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia kata wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul azim. Tengok dia ulama dia guna dalam khutbah tu bukan main dah nak hurai dia tadi. Lepas tu selit selawat lah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Tajuk dia tadi segala ahlinya, segala sahabatnya yang mempunyai kurniaan yang amat besar, al-jasim, yang amat besar juga makna jasim. Lepas tu kita tengok syekh wayak sikit, dia kata boleh je nak buat hasiah dia ni. Dia kata amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, selepas daripada yaumai bismillah, puji Allah dengan kata alhamdulillah, selawat salam dengan kata tadi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi dengan siapa ni. Selepas pada itu fayaqulul abdu, dia nak apa, dia nak mai wayak ba'is sebab-sebab yang dia buat kitab ni kata dia fayaqulul abdul faqiru ila rabbih. Tu tawaduk syekh kita lah tu. Maka berkatalah oleh seorang hamba yang sangat berhajat kepada Tuhannya. Siapa dia weh? Fayaqulul abdul faqir ila rabbihil qadir. Kalau kita nak baca bunyi sajak, jadi lahir satu sedak dengar pula kita baca dengan sajak. Fayaqulul abdul faqir ila rabbihil qadir Ibrahimul bayjuri yuzut taqsir. Ada bunyi sajak dia. Dia kata maka berkata hamba yang faqir yang sangat berhajat kepada Tuhannya yang qadir, yang kuasa. Siapa dia hamba yang faqir ni? Ibrahim tu nama dia nya. ialah Ibrahim, ia dibasuh pada al-baijur yang tanya maya tu. Ha di tepinya terbaju ngak alih. Ini ayat kata hak tulah bukan kampung lain daklah. Sekali panggil baijur, sekali panggil baju al-bajuri. Ha maksud ia ni sebab yang dibasuh pada tempat lahir dia al-bajur satu satu nama satu kampung di dalam Mesir al-bajur. Juz taksir, dia kata dia ni orang banyak salah. Ha, orang punya kesalahan. Hati kita mengaku kesalahan gitu baik, mengaku salah. Ha, itu baik. Baya kata bila kita duduk dah salah gak banyaklah kita tu minta ampun ya Allah. Ha, itu satu baik. Nah. Dia kata kena ni, dia nak kata ni. Innahu hani maqul qaw. Kena baca innalah. Apa dia nak katanya? Ha ni aja nak royak. Innahu, kalau kita bahasa cara tobok baru dia buat nuktah dua, buat nuktatan dia dua cut itu menandakan maqulul liqaul dia panggil. Ha, dia kata innahu bahwasanya pada kathura naf'u wal intifa'u kita berjadi saja bisyarh ibn qasim al-ghazzi ala abi suja'. Dia bunyi-bunyi saja. Qad kathura naf'u wal intifa', baris tu wal intifa'u lah. Kalau kita bubuh baris tapi kita baca wisatnya kita mati nak melahir ke sesuatu muhassinatil lafziyah yang sedap dengar di segi lapar tu pula tu. Innahu qad kathura naf'u wal intifa'u atau hak baris bahwasanya dia panggil dhamir sya'an. Kerana domain dia klik kepada barang kemudian tak payah rajak lah kerti ni hak kemudian tu tempat nyur tu bahawasanya apa dia qad kathura naf'u wal intifa'u sungguh telah banyak oleh beri manfaat. Itu naf'u tu mana beri manfaat, masdar dari nafa'a yanfa'u naf'an ya muta'addi, beri manfaat, beri guna begitu. Wal intifa' ha tu banyak ambil manfaat. Ha, ambil guna. Intafa'a yantafi'u tu mana ambil manfaat, ambil guna. Nafa'a tu beri manfaat, beri guna. Ha itu. Dengan syarah Ibn Qasim. Ha ni syarah dekat tepi tak ada baca lagi. Nah ni kita dah tengok hak Syekh Al-Bajuri dulu kata. Dengan banyaklah beri manfaat dan ambil manfaat dengan syarah Ibn Qasim Al-Ghazzi rahimahullah ta'ala. Syarah ala. Dia syarah ala. Ala Abi Suja'an. Ala matni Abi Suja'an. Di atas matan kitab Abi Suja'an. Ha, matan taqrib. Matan taqrib bagi Syekh Abi Suja'an rahimahullah ta'ala. Tuan matan. Ada lelikung di tepi sikit lagi. Hak dalam likung-likung-likung. Ha nah, tu hak tepi dalam tepi je. Hak dalam likung-likung tu, ha tu hak tua mata habis hujan tu. Mata takrib. Ha nu mula di muka 10 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu hak mata habis hujan tu. Mula di muka 10 ni. Ha takut tu tak tukar naskah tak apalah, muka pergi tengok sana. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته تسليما نسفاكه بحبه فرح itulah nak wayak kata kita wiriti cara-cara kita. Nah kalau di tepi tu syarah Syekh Ibn Qasim Al-Ghazzi pastu dalam likung wong lip tu dalam likung tu tu. Ha itulah hak matan habis hujan. Ha, maka Syekh kita hak dalam ni, ha ni hak Syekh Bajuri kita ni hasiah. Nah. jadi dia kata banyaklah orang dah ambil manfaat dengan syarah Ibnu Qasim Al-Ghazzi ala Abi Suja'. Dan Ibnu Qasim ni juga dia buat hasiah di atas kitab Tahfah Ibnu Hajar tu. Nah, kitab Tahfah Tuhfatul Muhtah Ibn Hajar tu, ha, dia sarah di atas mata Minhaj Imam Nawawi tu. Ha, lepas tu Syekh Ibn Qasim ni juga buat hasiah, hasiah Ibn Qasim di atas Ibn Hajar. Ha, tu dia. Itu dah tahu kita duduk gunung. deh pak kita dok guna tu dia kitab. Ha harwa amal semua dok tufu situ dok murajaah kalau kitab ni. Betullah yang nama nak bawa klik macam mana tu bawa klik lah nak meluah ilmu tu nak buat nak rak tak boleh. Ya jalan luah lega lita hok dia berjalan. Nama nak rak tak boleh. Ha, nak buka jalan tak apa, nak tambah soi tak apa. Nak buat jalan ni tak boleh, jalan besar nah. Jalan antara bangsa. Hok kita dok berjalan ni jalan antara bangsa siling. Ha, pada momen nak sodak buat tak boleh, nama nak tambah lorong tak apa, tambah jilah. Nak sodak buat tak boleh nah jalan antara bangsa. Ha, tak kita dah semayah mari mentuk mazhab Syafi'i unuk duk baca apa sunat subhanallah azim wa bihamdi tasaddaq sadaq buanlah sadaq tak leh tak lagu mati meko ya rung nak 3000 minyak tak betul ya. Ha, we faham malam-malam ni kita ram ngaji ni ha, kata faham ram ngaji berat lagi orang lain nak faham jangan tu dia baiklah ha, we tahu cara-cara kita wa kaza. Demikian juga dia kata bihasiyatihi, yani atas pada bisyarhi, bisyarhi bin Qasim. Yataqad kathuran naf'u wal intifa'. Ha, begitu juga bihasiyatihi, dengan hasiahnya, hasiah bagi syarah Ibn Qasim, tak domain situ. Hasiah bagi bagi syarah Ibn Qasim, hasiah siapa? Allati lil 'allamatil Barmawi. Ha, bagi hasiah bagi Syekh Al-Allamah yang bersangat dan alim Syekh Al-Barmawi. Ha, dia buat hasiah dulu pada belum pada Syekh kita ni. Belum pada Syekh Al-Bajuri, Syekh Al-Barmawi buat hasiah dulu. Ha, sebab dia kata banyak orang dah ambil manfaat dengan syarah Ibnu Qasim dan dengan hasiah dia. Siapa dia? Bagi Al-Allamah Al-Barmawi. Pas nanti ingat Syekh Al-Barmawi ni dah sikit lagi bila kita kata ngaji kat tengah-tengah sikit lagi syarah Syekh kita ni kata kama qalahul muhassi. Dia kata gitu kena ke Syekh Barmawi ni. Nah. Habis tu orang tengok gapo kena tengok di Humbi. Bila tengok cerita bila tengok di Humbi lagi tengok tengah tak reti dah. Hak mana jadi mak, hak mana jadi pak. Ah, selera aku mana ni jadi ke mana? Tak tengok di Humbi. Ha, tak tahu cerita lah weh. Ha, ni apa tu? Mengaji di Humbi tahu lalu. Ha, ada juga tengah dia lagi. Ha, baik. Ha, Al-Lamah Al-Barmawi allazi huwa likulli khairin hawi. Ha, tu. Dari sajak situ. وكذا بحاسيته التي للعلامة البرماوي الذي هو لكل خير حاوي. Yang Syekh Barmawi inilah yang ia meliputi bagi setiap kebajikan. Jadi likulli khairin takluk sakut dengan hawi belakang mafu muqaddar ataupun takluk pada hawi. Seolah kata allazi huwa hawi likulli khairin. Nah, tapi kerana nak ra'in sajak tu pok mai kok ni pusing allazi huwa likulli khairin hawi lakinnaha tatapinyo hasiyah tatapinyo hasiyatih hasiyatahul lati lil allamah ni jadi mustamilatun ala ba'di ibaratin su'bah su'bah bukan su'bah su'bah. Tetapi dia kata hasiah ala bagi Syekh Al-Barmawi ni melengkapi ia atas setengah-setengah ibarat yang payah. Jadi ibarat payah sikit. Ha, ma'a annal munasiba lil mubtadiina innama huwa ibaratun albah. Ha, dia kata jadi sajak dengan su'bah. Ala ibaratin su'batin. Tapi bila kita sajak ala ba'di ibaratin su'bah. Ma'a anna al-munasiba lil mubtadi'ina innama huwa ibaratun 'azbah. Serta pula ia munasabah bagi orang baru belajar, naknya ia ibarat yang manis. Ya masih dia sedaplah. Tu 'azbah. Depa kata air bila kita minum Allah tawa molek sejuk, molek sedap minum air macam tu. Tak cukup air payah. Air payah. Ai rasa kelak-kelak ko, rasa masih-masih tak leh yang nak azbah. Ha tu ayat tawa sejuk tu lalu kita minum. Ha begitu juga ibarat kita pun sepatu juga. Dia payah-payah berdoa tu rasa lemah juga nak tengok. Kadang-kadang segar tengok tu payah saya tengok. Nak mengaji pun tu juga payah payah saya ngaji. Ha, nak mengajar waktu opah yang malah mengajar. Ha, yang mari kadang-kadang lemah juga. Ha, sebab kita minum tadi lah. Ha, maka lalu tu lah. Tak kala ada mengandungi ibarat yang agak payah sikit tu. Falizalika hamalani khalqun kathiruna almarratu ba'dal marrah walkarratu ba'dal karrah. Dia kata, kerana itulah, kerana mana likauniha mustamilatan ala hingga fi. Kerana ibarat, kerana kita hasiah-hasiah bermawi ni mengandungi ibarat yang agak payah sikit, sabit itulah katanya hamalani menekan akan daku hasiah ibah baju ridak wayak. Sabit itulah menekan akan daku oleh khalqun kathiru, oleh kebanyakan, oleh manusia yang ramai. Asal makhluk yang ramai, bukan dia panggil itlak. Di sini umum, muraknya ba' saja. Min itlakil kulli wa iradatil ba'd. Nah, makhluk semua kayu batu minta laka? Bukan. Manusia semua? Bukan. Nah, dia cakap dalam bentuknya umum, kanaknya setengah-setengah. Jadi mana oleh manusia yang ramailah pakat minta tekai akunya. Lepas sekali-sekali. Al-marratu. Al-marratu ba'dal marrati. Al-marrata ba'dal marrati. Wal-karrata ba'dal karrati. Satu makna je tu. Lah. Satu kali kemudian satu kali lepas sekali-sekali duk tekai suruh aku buat hasiah. Ni pakat duk minta nak aku suruh aku duk buat hasiah. Lepas sekali-sekali duk minta aku duk senyap je. Mari minta aku duk senyap. Lama-lama berdoa banyak ni nampaknya tak lepas lah. Tak boleh lepas lah maknanya. Tekai aku gapo tu? Hamalani ala kitabati hasiyatin alaihi sahlatil murami wa azbatil kalam. Ha. Mari tekan aku atas bahawa tulihkan satu hasiah atasnya atas syarah Ibnu Qasim dia. Jadi orang pakat mai minta ngaku suruh buat hasiah pula we. Hasiah bermawi ada dah payah sikit. Suruh aku pula mai buat hasiah dengan ibarat hak mudah sikit. Sahlatul hasiyatin alaih ya sahlatil muram ya mudah tuju. Asal muram makna rama yaru muram tu makna kosak tuju tak. Ya mudah tuju. Wa azbatil kalam ya sedak perkataan. Ibarat mudah-mudah sikit ha? Jangan buat payah-payah sangat. Tu dia. Supaya kita kata orang nak puasa kita baik dengan ustaz-ustaz. Lepas tu baik puasa je payahnya tak. Ha tahu ya dah. Kita mudah-mudah sikit ha. Ha tu dia. Payah dah sakit kepala. Tu dia dah. Ha tu orang minta dengan dia suruh buat ibarat jadi mudah-mudah sikit cakap apa tu. Dia orang minta dengan akulah tu. Maka aku pun kata syekh lah fa'ajabtuhum lizalika maka aku perkenan aku pun sangguklah fa'ajabtuhum maka aku perkenan akan mereka itu akan al-khalqil kathirin tadi nah lizalika bagi demikian itu zalika apa tu zalika kitabah tadi tu ya masdar tak ada gapolah zalikal kitab. Ha, dengan bagi demikian itu tulis aku pun sanggup lah orang pak dia mudah minta sangat tu dia gini bila orang minta sangat tu walaupun kita bukan ahli dalam medan harap-harap berkat cinta dia mahu sangat pun ni apa kita misal tu jadi Tok Pakti klik rumah dia mahu nampak klik saat ni nak ambil berkat dengan Tok Pakti ha Allah sakit kepala orang Tok Pakti klik minta atas awal buat tak pandang. Oh tak apalah tak anak tak akhir tak ada pun ha kita agamuklah kita nyami ayat tak nak buat guano. Ya itu kan. Tak apa. Kita nak agamuk baca Fatihah sudah tu. Wi, ya kelek ni. Dua hari mari. Ha masya-Allah tak akhir alhamdulillah sungguh kata. Hilah. Ha kita pi. Ha tak sadar lah bukan kerja kita. Itu tu nak hajak demo ya. Mai minta sewat atau tak kena buatlah ya tawad dah. Alah, kalau minta air masin tu susah nak buh garis gitu. Ni tak ada ramu apa dah. Ni nak air tawar, ambil air hak tawar dah. Baca apa nak baca dah. Ada dia. Doa nama aku nak kita dah ingat Rabbi Fili. Baca je lah. Tu tak ada orang apa tu je miyuh. Berkat belakang. Kalamu huwa lafzul murakabul mufi. Apa mufi? Kata wibet dah. Siupu. Berkah ni kata mata jemiah berkah. Ah tu dia. Tak ada apa kerana kerja tu. Hai bukan kerja kita. Itu lah. Harap pada mu. Aku pun dia kata aku perkenallah. Kata dia. Wallahu alam, aku pun tak tahulah tu. Allah lah yang tahu bima hunalika, dengan barangnya di sana. Tu apa nak jadi. Cuma aku terima lah. Haa. Yang maulak siap tak wayak. Halakau ni hakadaku taliban minallah. Situ tempat kitanya. Dia mau main cari kita. Minta dengan kita. Kita tak pandai sungguh-sungguh. Ha, kita mutup minta dengan Tuhan. Ha, gitu. Kalau tak apa aku pandai aku boleh buat. Ha, tak bolehlah pula. Nah, aku pun tak tahulah tu. Wallahu a'lam bima hunalika. Aku tak tahulah dengan barang yang di sana tu. Cuma aku terima hak dia mau minta tu. Hal kau ni taliban, dia panggil hal pada tu, pada ajab tu. Hal keadaan aku taliban, aku minta minallahi, daripada Allah Ta'ala. Minta apa tu? Aku mintanya ayyaj'alaha khalisatan liwajhihil karim. Aku minta ke dia bahawa menjadi ya Allah akannya, akan hasiah aku ni lah. Aku nak buat ni, minta menjadikan yang bersih tu khalisah. Minta jadi yang bersih bagi semata-mata kerananya. Liwajhi apa tadi? Lizatihil karim. Bagi semata-mata kerananya, kerana Allah yang maha mulia. Ha, aku minta lah tu lah. Lepas tu apa jadi, ikut dia lah. Dia dah tuha buruk, dia tulis boleh. Serang, serang, serang, serang. Dia tuha tak buruk, dia katuk peluk nak buat tak boleh. Tengok imam apa? Ibnu Malik dia mengarik Al-Qiyah. Ibnu boleh 1000 baris. Dia boleh 4-5 baris, silap sikit. Katuk peluk nak tulis tak boleh. Ambil kalian nak tulis, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Katuk peluk belakang. Nah, ya silap sikit, ya tak boleh dah. Ya orang nyah tu, ya nak beringat teruk tu. Tak boleh dah. Kecek pada dalam karengnya. Salah gitu, setel sikit silap. Mah, nak buat tak boleh dah. Ha, siap, dia kata. Siap, dah lah. Tu dia. Sahabat jadi kata, fa'iqatan alfiyatam ni mu'li. Eh tu, dia kata alfiyah aku nak buat ni, boleh mengatasi alfiyah Ibnu Mu'ti yang buat dah. Ibnu Mu'ti buat alfiyah juga 1000 baik dengan cara si'in juga Ibnu Mu'ti buat. Lepas Ibnu Malik ni main nak buat alfiyah juga, alfiyah dia ni agak kata lebih pada Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan alfiyatab ni mu'ti. Hak aku nak buat ni, kira-kiranya lebih daripada hak Ibnu Mu'ti. Buat karya apa kat tu nak buat tak boleh. Gelak tu. Ha, ni takut orang yang dekat dengan Tuhan silap ke Tuhan jagalah dah baik nak alih siap memalai hari mimpi nah kamu nak tak alih tu mu tambah nah faiqatan alfiyatabni mu'ti wal main awal habra wal mayit wal hayyu qad yaglibu alfa mayiti mu tambah situlah baris tu dia dah kejuga dia ha aku silap dah lah aku silap dah lah. Lah mana? Jadi mari dalam mimpi orang yang hidup terkadang boleh mengalah ke orang mati. Ha Ibnu Mu'ti mati dah. Dak untuk atuk anak-anak mun nak mengatasi dia mati dah. Ha siaplah aku salah. Ha tu dia minta semula ni. Ha pasti dia berdoa semula. Minta oh jadi apa supaya sempurna hak Ibnu Mu'ti baru boleh mengarah. Pro kagak pasal ibu baris baik. Ha tengok tengok tengok. Nah. Dan serupa juga cerita ni Hak Syekh Ramadan Al-Buti ni, dia duk mengajar kitab hikam, duk sarah. Dia duk mengajar kitab hikam, pasal sarah pula, mengajar pula, sarah pula. Tiba-tiba nak buat tak boleh. Adalah tempat jelak ku ini hikayat dan cerita daripada dia dengar pelajar-pelajar ada cerita. Dia duk cerita masa dia duk mengajar. Siapa ni nak mengajar tak boleh. Nak mengajar tak terbaik. Jadi gelak. Lalu tu dia mari ke Mesir kerana kubur Ibnu Ibnu atau Syekh apa Ibnu Apak jadi Mesir. Dia mari ke Mesir, dia duduk seria mari Mesir, mari ziarah kubur. Dia melawat kubur menajan baru klik boleh buat semula. Ha ni nak ayat karamat ulama jadi buat mainnya dia. Ha bab itulah kita nak besar itulah tu sebut ulama kita doakan rahimahullah taala jangan segan-segan sebab sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan segan keberkatan dia situ. Ha ni kat sebut ulama bang ulama ha jangan sama sekali. Ah ni bahaya kita tak nampak dia panggil bahaya ghaib. Nah. Itu dia. Dia pun dia kata harapkan Allah menjadikanlah khalisan la khalisatan liwajhil karim wa ayyan fa'a biha annaf'al 'amim. Dan minta bahawa beri manfaat ya Allah. Maknanya akad biha dengannya dengan hasiah aku ni. Alah minta Tuhan jadi beri manfaat sebagai manfaat yang umum. An-naf'al 'amim tu mafhum mutlaq lin-naum. an-naf'al amin, sebagai manfaat yang meliputi rata. Tengok dengan doa syiah ni, masya Allah Tuhan makbul doa dia. Bertengok dia mengaji di mana ponok semua baca kitab bajuri. Itu dia. Mengajilah mana pengajian mana, mana ngaji kitab hasiah al-bajuri, dan tak jemung-jemung berapa kali mengaji pun. Itu dia deh. Nak ambil berkat. Yang kata kita tu, kita tu ku ngaji dah. Ha tu tu, tu nak nak je bengang tu kan. Kita tu ku ngaji dah. Ha ngaji dah. Ha. Ya kadang-kadang kita yang mai belah tu, jagalah hati semua tu nak jaga. Ha wa hadza, hasiah kata, wa hadza awanu syuru'i fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Ha tu jadi saja. Nah. Mana dia kata wahaza, dan sekarang ni masuklah, dia kata awan, awan ni makna masa, sampai masa lah, sampailah masa masuk pada maksud tujuan dengan penolongan Tuhan Malikit Al-Ma'bud, Tuhan Raja yang disembah. Fa'akulu, maka aku berkata wabillahi taufiq li ahsani tariq. Kerana jadi saja kalau baris tu wabillahi taufiqu li ahsani tariqin, baris begitulah kita baca tu. Wabillahi taufiq li ahsani tariq, dengan Allah lah beri kuasa kepada seelok-elok jalan. Lalu dia masuk cara qauluhu bismillah. Itu kita ambil mula Syekh Bajuri. Cukup dulu. Wallahu a'lam.